شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين معاشر المسلمات جمعة صبح yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon petunjuk dan bimbingan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita memulai kembali aktivitas kita membaca kitab Sahih Muslim mulai hari Senin sampai hari Jumat dalam setiap pekannya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga usaha kita ini menjadi amal saleh bagi kita semua. Kemudian pada pertemuan pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, kita menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencipta kita manusia sia-sia tanpa tujuan, hanya untuk sekedar hidup di muka bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia untuk sebuah tujuan yang mulia, maksud yang agung, tugas yang sangat terhormat dan sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku mencipta jin dan manusia kecuali agar mereka mengibadatiku. Sesungguhnya Allah tidaklah menginginkan mereka memberi rezeki kepada Allah dan memberi makan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang maha. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang maksud dan tujuan dari diciptanya manusia dan bahkan bangsa jin, adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Liya'budun, kata para ulama, adalah liwahidun, untuk mentauhidkan Allah, beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Inilah tujuan hidup manusia, untuk menghasilkan tujuan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul. Diturunkan kitab oleh Allah kepada manusia untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana menerapkan tujuan hidup ini, bagaimana melaksanakan tujuan hidup yang mulia tersebut, dan untuk menerangkan Al-Quran dan kitab, dan untuk menerangkan kitab yang diturunkan oleh Allah, maka Allah mengutus para rasul. Para rasul dan kitab-kitab merupakan tanda luasnya kasih sayang Allah kepada manusia, betapa besarnya cinta Allah kepada manusia. Ditugaskan manusia untuk beribadah, dan untuk bisa beribadah dengan benar diturunkan oleh Allah kitab bimbingan, tuntunan, dan untuk mudah memahami kitab bimbingan dan tuntunan tersebut, maka diutuslah oleh Allah manusia. Dipilih, mereka adalah pilihan-pilihan Allah dari golongan manusia. Mereka adalah manusia yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusannya. Dan tidak ada satu zaman pun yang kosong dari pemberi peringatan. Setiap zaman Allah turunkan rasul, Allah utus rasul. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah satu umat pun kecuali akan ada pemberi peringatan, itu rasul, utusan Allah, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Agar manusia itu mengenal, mengerti, mengetahui bagaimana melaksanakan tugas hidupnya, fungsi dari kehidupannya di muka bumi ini. Maka Allah turunkan rasul-rasul yang banyak, nabi-nabi yang tidak terhitung jumlahnya, ratusan para rasul dan bahkan ribuan para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk memberikan petunjuk kepada manusia, untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana menjalani tugas hidup yang sebenarnya. Maka berturut-turutlah rasul-rasul Allah turun atau diutus oleh Allah, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam, kemudian terus berlanjut para nabi, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Lut sebelum mereka berdua, Nabi Musa, dan sangat banyak para nabi yang dipilih oleh Allah dari golongan manusia, dan mereka manusia terbaik untuk membawa dan mengajak manusia kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Bermula para rasul dan para nabi dengan Nabi Nuh dan berakhir dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap para rasul dan para nabi, syariat mereka terbatas oleh waktu. Ya. Berakhir dengan datangnya para nabi setelah mereka, rasul setelah mereka. Dan diutus para rasul dan para nabi dahulu kepada kaum mereka masing-masing. Ya. Diutus kepada kaum mereka masing-masing, dan kepada kaum mereka masing-masing pun ya, tugas mereka terbatas. Sebelum datang nabi setelah mereka, maka masih berlaku syariat yang mereka bawa. Nah, ketika nabi setelah mereka turun diutus oleh Allah, maka syariat mereka pun tidak berlaku. Terkadang turunnya nabi setelah mereka itu justru diutus oleh Allah untuk melanjutkan syariat mereka, seperti Taurat. Ya, kitab Taurat ini bukan hanya Nabi Musa yang menerapkannya. Setelah Nabi Musa meninggal dunia, dan setelah Nabi Harun meninggal dunia, dan setelah murid Nabi Musa yang menerapkan syariat Taurat setelah Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal, akan dipilih oleh Allah nabi-nabi setelah mereka untuk menerapkan syariat Taurat. Makanya dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Taurat, yahkumu bihan nabiyun. Berhukum dengan Taurat tersebut para nabi yang banyak dari nabi-nabi Bani Israel. Nanti sampai datang Nabi Isa alaihi salam. Ya. Dan sebelum Nabi Isa, Nabi Daud. Ketika Nabi Daud diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, maka Allah turunkan kitab yang baru untuknya. Ya. Nabi Daud dan Sulaiman anaknya setelah beliau, ini adalah akhir nabi dan raja dari nabi Musa, Daud, dan Nabi Sulaiman. Diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud kitab Isa alaihissalam, dan Allah memberikan kepada Nabi Isa kitab yang khusus, dan semua kitab-kitab Allah isinya petunjuk. Allah berbicara tentang Taurat, fiha hudan wa nur. Dalam kitab Taurat itu ada petunjuk dan ada cahaya. Tentang Injil, fihi hudan wa nur. Dalam kitab Injil itu ada petunjuk dan ada cahaya. Begitu juga kitab-kitab yang lain. Si kitab ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Seperti fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra inna hadha la fi as-suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, peringatan untuk perintah untuk memberi peringatan, mengajak orang untuk ingat kepada Allah, ingat kepada hari kiamat, hari akhirat. Ya, ini ada dalam kitab sebelum kitab Al-Quran, dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Kemudian juga di antara yang disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang sebelum Al-Quran dan diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ayat yang ada di akhir surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit Taurah. Allah berbicara menceritakan tentang para sahabat Nabi Muhammad yang nabinya saja belum diutus, apalagi para sahabatnya. Itu sudah disebutkan oleh Allah dalam kitab Taurat, perumpamaan mereka. Kemudian juga dalam kitab Injil, wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi. Ini perumpamaan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Allah kepada umat sebelum mereka. Mereka ini belum ada dalam kitab Injil. Jadi dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah semuanya hidayah, semuanya firman Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan bahasa yang berbeda. Makanya Allah sifat zatnya adalah berbicara. Allah sifat zatnya berbicara. Karena kita di antara makhluk manusia ini, ya, tidak bisanya seseorang berbicara itu sifat kekurangan atau kelebihan? Sifat kekurangan. Makanya di antara maha sempurnanya Allah, dia berbicara. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang berkeyakinan, kelompok-kelompok sesat yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Ya. Kenapa mereka mengingkarinya? Dari kelompok Jahmiyah, ya. Kenapa mereka mengingkari Allah berbicara? Karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maunya mereka ketika mengingkari Allah berbicara itu agar Allah tidak serupa dengan makhluk. Dan ternyata mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk, lalu mereka mengingkari Allah berbicara. Padahal mereka mengatakan manusia yang tidak bisa berbicara, manusia yang cacat. Lalu mereka sematkan kecacatan itu pada Allah. Nah, bagaimana ya, jahatnya, buruknya sifat manusia. Mereka mengingkari Allah berbicara dengan alasan kalau Allah berbicara maka dia butuh rongga mulut, butuh dua bibir, butuh lisan, butuh lidah, ya, butuh gigi, maka Allah mustahil memiliki itu. Ini yang mereka lakukan ketika mereka menolak Allah berbicara. Lalu mereka, karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, kalau Allah berbicara maka dia punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Padahal mereka sendiri yang membaca firman-firman Allah. Ya. Ketika Allah berbicara kepada langit dan bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada langit dan bumi, dan langit dan bumi menjawab pembicaraan Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Allah setelah mencipta bumi, kemudian dia bermaksud ke langit seperti dalam surat Fussilat, ya. Kemudian Allah berfirman kepada langit dan bumi. Apa kata Allah kepada langit dan bumi? I'tiya tau'an wa karha. Datanglah kalian berdua, yaitu langit dan bumi, dalam keadaan patuh atau terpaksa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata langit dan bumi? Qalata. Ini Allah yang bercerita. Qalata. Mereka berdua, yaitu langit dan bumi, berkata, Ataina ta'irin. Kami datang kepadamu ya Allah dalam keadaan patuh. Ya. Padahal langit dan bumi tidak punya lisan. Tidak punya rongga mulut, tidak punya dua bibir. Allah menyatakan kedua-duanya berbicara. Ketika tangan berbicara, kaki berbicara di hari kiamat yang diceritakan oleh Allah, kulit-kulit manusia berbicara, bersaksi. Ya. Tangan tidak punya rongga mulut, tidak punya lidah, tidak punya dua bibir. Tapi Allah menyebutkan mereka nanti bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ya. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Dan bersaksi kaki-kaki mereka. Dalam surat Fussilat juga Allah menceritakan bahwa nanti akan bersaksi kepada Allah kulit-kulit manusia. Lalu manusia itu berkata, orang-orang kafir berkata kepada kulit mereka sendiri, Lima syahidtum alaina? Kenapa kalian bersaksi untuk mencelakakan kami? Maksudnya kepada kulit mereka sendiri. Lalu kata kulit itu menjawab, Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Yang membuat kami bisa berbicara adalah zat yang maha kuasa untuk membuat segala sesuatu berbicara. Ya. Pohon berbicara, gunung berbicara. Ya. Dan seterusnya. Tidak membutuhkan apa? Rongga mulut, tidak membutuhkan lidah, tidak membutuhkan bibir. Ya. Ini yang membuat mereka menolak. Padahal Allah sudah berfirman dengan semua kitab-kitabnya, dengan bahasa yang berbeda-beda. Dengan bahasa Ibria, dengan bahasa Syriania. Sementara Al-Quran sebagai kitab terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas, gamblang, ya, terang dan tidak ada sedikit pun yang diragukan di dalamnya. Allah memilih bahasa Arab. Diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan kitabnya kitab yang terakhir. Tidak ada lagi wahyu setelah Al-Quran, sebagaimana tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Diutus para Rasul dan para Nabi, diturunkan kitab agar manusia itu tahu bagaimana beribadah dan bagaimana menjalankan tugas hidupnya di muka bumi ini dengan benar. Ya. Nah, kemudian perbedaannya tadi antara Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Dan perbedaan antara kitab-kitab sebelum Al-Quran dengan Al-Quran. Bahwa kitab-kitab tersebut dan Rasul-Rasul serta Nabi-Nabi tersebut masa berlakunya terbatas. Ada masa apanya? Kadaluarsanya. Ya. Sebelum datang kitab setelahnya, maka masih berlaku. Tapi ketika utusan datang setelahnya, Nabi setelahnya, dan kitab diturunkan lagi yang baru, maka kitab sebelumnya sudah habis masa berlakunya. Adapun Nabi kita Muhammad SAW dan kitab yang diturunkan kepadanya, ini adalah masa berlakunya sampai hari kiamat. Nabi itu Nabi yang harus diimani oleh semua manusia tanpa terkecuali, bangsa Arabnya, yang bukan bangsa Arabnya, dimanapun mereka berada, mereka wajib mengimani Nabi Muhammad SAW dan wajib mereka mengimani Al-Quran. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah. Tidak ada satu sedikit pun ya, perubahan terjadi di dalamnya. Tidak ada perubahan dalam Al-Quran. Sudah 1400 tahun lebih umur Al-Quran diturunkan dan sama sekali tidak berubah. Dan tidak akan ada yang mampu merubahnya karena yang menjamin terjaganya Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha berdiri sendiri, yang maha hidup, ya, yang maha teliti dalam pengetahuannya. Ini yang menjamin. Allah yang berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Makanya tidak ada terjadi perubahan walau satu harokat pun dari Al-Quran. Walaupun perbacaannya, kiraatnya berbeda-beda, kiraat yang lain pun terjaga sampai hari ini. Dan bahkan sudah ada mushafnya tersendiri. Sebelum mushaf dalam kiraat yang lain itu muncul, Al-Quran dengan kiraat itu pun sudah terjaga di dalam dada-dada manusia. Ya. Ya. Diturunkan Al-Quran itu dengan dalam tujuh bahasa, yaitu tujuh logat, dan sampai sekarang terjaga ketujuh-tujuhnya. Bahkan ada 10 dalam riwayat yang lain, dan 10 bacaan ini sah dari Nabi SAW, dibacakan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi. Bukan Nabi yang membuat-buatnya, tetapi Malaikat Jibril yang mendengarkan dari Allah dengan logat itu sendiri dan dibacakan kepada Nabi SAW. Dan itu sudah dibaca di zaman Nabi, sebagaimana Abu Bakar Umar bin Khattab ketika mendengar bacaan dalam salah satu surah Al-Quran, dan dia mendengarnya tidak seperti didengarnya dari bacaan orang tersebut, tidak seperti yang dia dengar langsung dari Nabi SAW. Maka ditariknya leher orang yang sedang sholat dan membaca ayat surat tersebut, kemudian ditariknya, dibawanya menghadap Nabi. Ya, dibawanya menghadap Nabi, kemudian dilaporkan, ya Rasulullah, sesungguhnya dia membaca Al-Quran tidak seperti yang kamu bacakan kepada saya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya, mentalkin mereka Al-Quran. Belum ada tulisan-tulisan yang tersusun, mereka menulisnya terpisah-pisah di tulang-tulang, ya, kemudian di kulit-kulit kayu mereka menulisnya. Kertas tidak seperti sekarang ini banyaknya, ya, sehingga Al-Quran itu tidak terkumpul dalam satu tempat, tetapi terkumpul di dalam dada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian ketika disuruh oleh Nabi SAW orang tersebut membacanya, kemudian setelah itu diperintahkan oleh Nabi Umar membacanya, lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya dengan bacaan yang dibacakan tadi turunlah Al-Quran, turun Al-Quran dengan bacaan si fulan, dan turun Al-Quran dengan bacaan yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Bukan Nabi yang membuat-buatnya, yang merubah-rubahnya, tetapi begitulah turunnya dengan bacaan-bacaan yang memang berbeda-beda logatnya, disesuaikan dengan pemahaman para sahabat ketika itu. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sangat memperhatikan kemudahan umatnya, sehingga ketika satu logat sulit, nanti kalau membaca Al-Quran dengan logat orang Quraisy saja atau dengan salah satu logat yang ada, maka Nabi SAW memohon kepada Allah untuk menyesuaikan, dan akhirnya dibacakan oleh Malaikat Jibril. Semuanya terjaga. Ya. Kesepuluh bacaan tersebut sudah terjaga dan sudah dibuatkan oleh para ulama kunci-kuncinya. Dihafal oleh ahli-ahli Al-Quran. Kunci-kunci perbedaan antara satu qiraat dengan qiraat itu sudah ada rumus-rumusnya, dan rumusnya itu dihafal oleh para pempelajar, orang-orang yang belajar Al-Quran. Ya. Matan As-Satibiyah yang dihafal oleh mahasiswa kuliah, yang mesti dihafal oleh mahasiswa kuliah Al-Quran oleh siapapun juga yang belajar qiraat-qiraat ini, Matan Asy-Syatibiyah itu adalah kunci membaca Al-Quran dengan tujuh bacaan tersebut. Ya, antara satu bacaan ada kunci-kuncinya dengan bacaan yang lain. Kalau sudah hafal itu sehingga mudah mereka membaca. Satu orang bisa membaca dengan tujuh bacaan. Kemudian ada nanti riwayat yang lain dengan bacaan tiga tambahannya yang tiga itu juga sahih. Ada lagi kunci-kuncinya, rumus-rumusnya. Makanya ada seseorang yang asal bacaannya adalah bacaan Hafaz an Asim, ya seperti bacaan yang kita baca itu, dia bisa menguasai semua bacaan Al-Quran dengan 10 bacaannya dengan kunci-kuncinya tadi, dan itu terjaga sampai hari kiamat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berubah. Berbeda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya, sampai-sampai sulit untuk dibedakan mana yang firman Allah, mana yang bukan. Ya. Karena penisbatannya bukan kepada Allah lagi, tetapi kepada yang membukukannya, yang menulisnya. Contoh Injil. Ya. Injil tidak dinisbatkan bahkan kepada Nabi Isa sama sekali. Tetapi dinisbatkan kepada penulisnya. Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Itu penulis-penulisnya yang hidupnya bukan di pada tingkatan murid-murid Nabi Isa alaihi salam. Ya. Itulah yang kitab suci, yaitu tulisan manusia. Begitu juga Taurat yang hilang, enggak tahu ke mana rimbanya. Yang nanti akan diletakkan karena Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dalam bentuk lembaran-lembaran, dan lembaran itu yang nanti diletakkan di dalam tabut peti. Dan tabut itu hilang kemana, kemudian isinya pun lembaran itu juga tidak tahu kemana rimbanya. Kemudian dari murid-murid Nabi Musa, ulama-ulama Yahudi yang masih menghafal menulisnya kembali, itu yang dimaksud dengan perjanjian lama. Ya. Dan itu terbagi nanti kepada surat-surat, ya. Sifrut Takwin, Sifrul Khurud, Sifrul Anbiya, surat-surat yang pembentukan penciptaan manusia ini cerita. Ya, cerita sejarah para nabi, ya, cerita keluarnya Nabi Musa dari Mesir, ya, itu yang sekarang yang digabungkan dengan perjanjian baru. Ya. Al-Quran terjaga dan sangat terjaga, bahkan ketika salah saja seorang imam dalam bacaan dalam solatnya, maka pasti akan banyak yang akan membenarkannya. Ya, akan ada yang menyalahkan, ini bacaan imam tidak benar, walaupun mungkin tidak langsung disalahkan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran dan dia berfungsi sampai hari kiamat. Ini adalah mukjizat Nabi yang abadi, mukjizat Nabi yang abadi dan masih memberikan hasilnya, memberikan hasil Al-Quran. Kemudian Nabi SAW meninggal dunia. Ya. Ketika Nabi sebelum meninggal dunia membacakan Al-Quran, dan Nabi tidaklah meninggal dunia kecuali setelah selesai wahyu Al-Quran diturunkan oleh Allah. Dan proses penurunan Al-Quran itu bertahap-tahap, lambat, ya, disesuaikan dengan kemaslahatan manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Wa Qur'anan faraqnahu لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Dan Al-Quran yang kami pisah-pisahkan, yang kami bagi-bagi, agar engkau membacanya, membacakannya. Jadi Al-Quran itu semuanya selesai dibacakan oleh Nabi kepada manusia. Tidak ada yang ditutup, tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Seperti dalam anggapan sebagian kaum muslimin, bahwa Al-Quran itu tersembunyi. Semuanya sudah dibacakan oleh Nabi selama 23 tahun proses turunnya Al-Quran. Ada yang awal turun dan ada yang pertengahan, dan nanti akan ada yang terakhir turun dari Al-Quran. Ada yang turun di periode sebelum hijrah, ada yang turun setelah hijrah. Maka dikenallah Makkiyah dan Madaniyah. Selesai semuanya, Nabi SAW ketika Al-Quran turun, ia memerintahkan para sahabat untuk menulisnya. Maka adalah yang ada para sahabat yang menulis ayat-ayat surat-surat yang diturunkan oleh Allah yang dibacakan oleh Nabi. Ketika Nabi menjelaskan Al-Quran, menyampaikan, menerangkan Al-Quran, ada di antara para sahabat itu yang menulis yang disampaikan oleh Nabi tetapi bukan Al-Quran, maka dilarang oleh Nabi. Ya. Dilarang oleh Nabi menulis selain Al-Quran. La taktubu anni ghairal Quran. Jangan kalian tulis yang datang dari saya, yang saya ucapkan selain dari Al-Quran. Ini di masa Nabi. Ya, di masa Nabi. Kenapa? Para ulama berupaya untuk menjelaskan alasan-alasannya yang diambil dari memahami apa yang keadaan ketika itu. Maka mereka mengatakan di antara alasan kenapa Nabi tidak membenarkan adanya penulisan hadis bersama dengan penulisan Al-Quran ketika wahyu turun, dikhawatirkan bercampur baur dengan Al-Quran. Karena bahasanya sama, bahasa Arab. Ya. Meskipun demikian, di masa itu tetap ada penulisan hadis. Tetap ada penulisan hadis, walaupun tidak semua yang menulis. Bahkan Nabi SAW justru pernah memerintahkan para sahabat untuk menulis hadis-hadisnya. Ya, ketika ada utusan dari satu daerah meminta fatwa-fatwa kepada Nabi, lalu Nabi SAW mengatakan, uktubu li abisha, tulislah oleh kalian untuk si fulan yang bergelar Abusa. Ditulislah hadis-hadis Nabi. Ya, jadi di zaman Nabi sudah ada penulisan hadis, walaupun tidak resmi. Ya, tidak resmi. Dan larangan Nabi menulisnya, menulis hadis, karena dikhawatirkan bercampur baur dengan Al-Quran. Nabi meninggal dunia, Al-Quran selesai diturunkan, tidak ada lagi yang tersisa. Maka mulailah para sahabat membukukan hadis. Ya. Mulailah mereka menulis-nulis hadis. Di zaman para sahabat, semua orang bisa bertanya kepada siapapun para sahabat. Ya. Ketika salah seorang dari mereka mengatakan ini hadis Nabi, langsung diterima. Atau ketika salah seorang dari mereka mengatakan, saya mendengar Nabi bersabda, saya melihat Nabi berbuat begini, maka itu sudah pasti dianggap sebagai hadis. Tidak ada yang mempertanyakannya, tidak ada yang meragukannya. Ya, di zaman para sahabat, makanya semua mereka berupaya untuk bertanya kepada yang lain tentang apa saja yang ia dapatkan dari hadis. Seperti mereka-mereka yang memiliki hadis yang banyak, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, siapa satu lagi, Anas bin Malik, kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. 7 orang mereka ini yang berupaya bertanya kepada banyak sahabat, karena kan berkumpul dengan Nabi itu tidak semua orang yang bisa selama-lamanya, apalagi mereka selalu bertugas, bekerja, beraktivitas. Makanya seperti Aisyah, ketika Nabi di luar, tentu dia tidak mendengar apa sabda-sabda Nabi. Dia hanya mendengar dan melihat, mengetahui ketika hadis-hadis Nabi di dalam rumah yang berkenaan dengan seorang suami dengan istrinya. Itu yang dikuasai oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tetapi mereka ini luar biasa, sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dan mereka selalu bertanya, karena sahabat itu semuanya tidak akan mungkin berdusta. Saya mendengar Nabi bersabda, tidak akan mungkin mereka berdusta. Saya melihat Nabi melakukan begini, tidak mungkin mereka berdusta. Nah, di masa itu, ya normal-normal saja orang mendapatkan hadis. Kemudian di masa setelah mereka, ya sudah mulai, ya ada sedikit kehati-hatian. Ya, sampailah generasi setelahnya, ya ketika orang sudah berani berdusta, ya sudah berani berdusta. Semenjak ketika terjadi pertikaian di antara para sahabat, karena di situ muncul orang-orang yang punya niat busuk dari orang-orang munafikin yang ingin mengail di air keruh, ingin menggunting dalam lipatan, berupaya untuk mempergunakan kesempatan ketika para sahabat berbeda pendapat dan mereka ingin memperkeruh permasalahan dan akhirnya terjadi peperangan. Akhirnya dibuatlah riwayat-riwayat yang tidak benar, disebarkan. Muncul kelompok-kelompok sesat, muncul orang Syiah, muncul orang Jahmiyah, muncul Khawarij. Akhirnya para ulama di masa generasi tabi'in mulai berhati-hati menerima hadis. Ketika ada orang mengatakan, saya mendengar guru saya mengatakan demikian, saya mendengar ada sebuah hadis, mereka tidak langsung terima. Ya. Mereka yang mendengar itu justru bertanya, dari mana kamu dapatkan? Siapa gurumu? Kemudian siapa gurunya? Dari mana dia dapatkan? Akhirnya mulailah muncul sanad. Ya. Saya mendengar dari si fulan, dan si fulan itu mendengar dari si fulan, dari sahabat Nabi SAW. Diteliti yang dua orang ini. Kalau sahabat kan sudah jelas. Ditelitilah si fulan ini siapa orangnya. Gurunya itu siapa pula? Apa benar dia mendengar dari sahabat Nabi? Bagaimana agamanya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana kekuatan hafalannya? Mulailah ilmu hadis muncul. Makanya kata Tsauri dan yang lainnya, bahwasanya di generasi dahulu itu tidak ada yang mereka perhatian terhadap sanad. Pokoknya dari siapapun mereka menerima, karena tidak ada yang berani berdusta atas nama agama, atas nama Nabi, atas nama hadis. Ya. Jadi mulai tersebar banyak, kemudian terjadi ketika muncul fitnah-fitnah, penyimpangan-penyimpangan, dan bahkan ada sebagian penyimpangan agama yang pondasinya adalah dusta, seperti Syiah. Pondasinya dusta. Mereka menjadikan dusta itu agama. Karena kekhawatiran maka muncullah. Nah, ini penyebab munculnya ilmu sanad. Ilmu sanad yaitu rantai-rantai perawi yang membawakan hadis kita kepada Nabi SAW. Siapa orang, sebutkan orangnya, namanya, barulah nanti diteliti siapa dia dengan nama dan nama ayahnya itu, siapa orangnya. Diteliti agamanya, diteliti kekuatan hafalannya, dan dengan itu muncullah ilmu hadis. Bahkan dibukukan nama-nama orang tersebut sebagaimana dibukukan sanadnya. Muncullah kitab hadis pertama-pertama ditulis. Nanti yang pertama kali membukukan hadis adalah Muhammad ibn Shihab ibn Abdullah ibn Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri, yang terkenal dalam bahasa, dalam sanad kita ini dengan, terkadang dengan Az-Zuhri, terkadang dengan Ibn Shihab. Ya, dia yang pembuku, pengumpul hadis pertama kali diperintah oleh Umar bin Abdul Aziz di saat dia menjabat sebagai gubernur di Madinah. Ya. Kemudian nanti akan muncul kitab hadis yang lain. Di antara kitab hadis yang pertama-pertama adalah Muwatta Imam Malik. Ya. Muwatta Imam Malik. Ini kitab hadis yang pertama-pertama. Ya. Dia membukukan hadis, mengumpulkan hadis berikut sanad-sanadnya. Jadi mereka tidak mengumpulkan Nabi bersabda begini, enggak. Mereka membawakan dulu dari mana mereka mendapatkan guru-guru dari gurunya, guru dari gurunya, dan siapa sahabat-sahabatnya, nanti dibukukan. Dan mereka punya persyaratan tersendiri untuk mengeluarkan hadis-hadis tersebut. Muncullah kitab-kitab hadis. Sampai nanti mereka yang membukukan hadis-hadis ini punya persyaratan-persyaratan tersendiri. Ada yang persyaratannya sangat ketat menurut penilaian para ulama hadis setelah mereka. Ulama hadis yang persyaratannya sangat ketat, ya, yang memberikan, yang mengeluarkan kriteria hadis sahih, nah itulah dua kitab sahih. Yaitu Sahih Bukhari, ya. Bukhari ini bukan orang Arab, ya. Kemudian Sahih Muslim, Muslim pun juga bukan orang Arab, ya. Bukan orang-orang asli. Mereka ini yang mengeluarkan persyaratan yang super ketat dari kriteria hadis sahih, mulai dari sisi lafaz hadisnya, kemudian dari sanad yang menyampaikannya. Rentetan perawi-perawi itu mereka teliti dan mereka pilih-pilih. Mereka menghafal hadis bukan yang keluar di dalam kitab sahih itu saja. Makanya Imam Bukhari hadisnya dalam kitab sahih hanya sekian ribu saja. Kalau kita tidak buang atau kita buang yang berulang-ulang, dalam kitab sahih Bukhari itu hanya 4.000 hadis. Ya. Yang berulang-ulang itu kita keluarkan, maka dia hanya 4.000 hadis. Ya. Sementara Imam Bukhari itu menghafal ratusan ribu hadis. Katanya dalam sebuah pernyataannya, saya menghafal 1.000 hadis sahih. Ya. Hadis sahih. Dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Bukan dia menghafal yang sahih saja. Jadi semua hadis yang didapatkannya dia dihafalnya, nanti diperiksanya. Yang dihafal itu periksa, kemudian dibuat kriteria yang paling sempurna, nanti dipilihnya. Baru dimasukkan ke dalam kitab sahih. Dan yang sudah dipilihnya itu pun diperiksa oleh para ulama-ulama setelah mereka. Makanya disepakati oleh kaum muslimin bahwa kitab yang tersahih setelah Al-Quran, dua kitab ini, Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Yang tersahih. Bahwasanya itu hampir ya, dugaan berat. Ya. Dugaan yang berat bahwasanya dia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena diteliti dari perawinya yang benar-benar sesuai dengan kriteria seorang perawi yang bisa dipercayai. Ya, karena ada kriteria-kriterianya. Ya. Agamanya ada kriteria, kekuatan hafalannya. Ya. Kemudian nanti ada 5 persyaratan yang pernah kita bahas. Ada 5 persyaratan ya, utama untuk sebuah hadis itu menjadi hadis yang sahih. Yang pertama, Pak, sanadnya bersambung. Ya. Antara perawi dengan perawi berikutnya bersambung. Ya. Kemudian perawinya adil. Ya. Kemudian yang ketiga, perawinya kekuat hafalannya mantap. Dan adil dan mantap hafalan ini itu ada kriterianya. Dijelaskan para ulama. Yang ketiga dan keempat, ini berhubungan dengan penyakit dalam. Kalau yang tiga utama ini penyakit luar. Bersambung sanadnya, ittasal sanad, adalatul ruwat, adil agama perawinya, itu diperiksa satu persatu itu. Dari ribuan para perawi itu diperiksa semuanya. Dan sekarang sudah ada bukunya, hasil dari penelitian mereka. Kemudian kekuatan hafalannya, dobtur rawi. Ya, dalam menjaga hafalan, dalam menjaga kitab, kalau mereka menulis kitab. Kemudian yang keempat dan kelima, itu berkenaan dengan dari sisi dalamnya. Yaitu, adamus suzuri wal illah. Ya, tidak ada penyakit syad dan tidak ada penyakit dalam. Dan ini punya spesialis-spesialisnya yang akan mengkaji. Mereka nanti untuk mendapatkan hadis itu punya. Karena kalau syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga ini sudah ada. Sudah ada. Cuma mereka kumpulkan lagi sanad-sanad yang banyak untuk memeriksa apakah dia punya penyakit dalam atau tidak. Nah, ini luar biasa. Dan ini yang hasilnya yang dalam ada Sahih Bukhari dan Muslim ini. Ya. Sahih Muslim dan maka itu alasan kita membaca dua kitab sahih ini karena disitulah agama kita. Kemudian yang kedua, kenapa kita membaca Sahih Muslim? Ya, karena dia salah satu dari dua kitab sahih. Salah satu dari kitab sahih dan dia mengumpulkan riwayat yang banyak. Kemudian kitab sahih Muslim ini mengumpulkan bab-bab dalam agama. Semua permasalahan agama ada di sana, dibahas. Kitab masalah tauhidnya, masalah tafsirnya, masalah akidahnya, masalah jual belinya, muamalahnya, masalah nikahnya, masalah jihad yang sekarang kita bahas. Semua pembahasan agama, hampir semua pasal agama dibahas dan disebutkan hadis-hadisnya. Maka kalau kita membacanya, seakan-akan kita akan mempelajari semua yang berhubungan dengan agama. Ya. Inilah yang membuat kita membaca kitab sahih ini, di samping karena dia hadisnya sahih, dan dia kitab tersahih setelah Al-Quran, terlepas dari mana urut siapa dari dua ini yang memiliki yang urutan pertama dan urutan kedua. Yang pasti kedua-duanya sahih, tetapi apakah yang mendapat urutan pertama sahih Bukhari atau Muslim, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jumhur ulama yang pertama urutannya sahih Bukhari, kecuali ulama-ulama Naisabur dan sebagian ulama-ulama lain, tetapi ini sedikit sekali yang mengutamakan sahih Muslim daripada sahih Bukhari. Inilah pendorong kita kaum muslimin, kaum muslimat untuk membaca, dan alhamdulillah setelah sekian tahun kita membaca sahih Muslim ini, saya tidak tahu mulai tahun berapa ya, 2012 kalau tidak salah saya, ya, semenjak masjid ini dibangun, ya, dibangun maksudnya ya, belum selesai ya, selesainya baru sekarang akhirnya, mulai dari karena masjid ini dipergunakan ya sedikit-sedikit. Nah, kalau tidak salah, karena mulai dipakainya 2012 dan tidak beberapa lama setelah Ramadan pertama, ya Ramadan pertama 2012 itu kita mulai. Nah, setelah Ramadan kita mulai membaca Sahih Muslim, ya Sahih Muslim sampai sekarang. Kita sekarang sudah sampai pada nomor hadis ini, penomoran kita 4556. Ya. 4556 hadis dengan berbagai kitab, berbagai bab masalah yang telah kita baca, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan yang banyak, dan bahkan kita memohon semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk menyelesaikan membaca kitab Sahih Muslim ini sebagaimana kita juga telah memulai membaca kitab Sahih Bukhari, walaupun satu minggu satu kali Masjid Umar bin Khattab, dan sekarang sudah sampai pada hadis sekitar di atas 500-an hadis karena satu minggu sekali, dan memang berbeda antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Sahih Bukhari sulit untuk dipahami ya, karena dia menyampaikan hadis satu-satu, sementara sekarang ini Sahih Muslim memaparkan dan membawakan riwayat-riwayat yang banyak yang membantu kita memahami hadis-hadis tersebut, karena satu hadis satu dengan hadis lain menguatkan dan memperjelas hadis yang sebelumnya. Sementara Sahih Bukhari mesti kita baca syarahnya, dan bahkan setelah baca syarahnya pun juga belum bisa dipahami dengan sempurna. Bahkan babnya saja itu sulit untuk dipahami, dan mengaitkan antara hadis dengan bab saja sudah sulit, dan ini membutuhkan waktu untuk membacanya. Sementara kita ini dengan membaca hadis-hadis yang dipaparkan oleh Imam Muslim saja, kita sudah bisa terbuka apa-apa yang tidak kita bisa pahami, apalagi kita juga membaca syarahnya Al-Imam An-Nawawi untuk syarah, untuk Sahih Muslim ini. Ini yang bisa kita berikan mukaddimah pada pertemuan pertama setelah kita libur lebih 2 minggu. Ya. Sebenarnya kita berniat seminggu libur, tetapi karena ada kegiatan-kegiatan lain terpaksa kita liburkan seminggu lagi, dan sekarang kita sudah memulainya. Insyaallah kita akan tetap berlanjut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, dan semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.